adalah daurah yang ringkas. Dan waktu yang diberikan kepada kami hanyalah 1 hari. Sehingga waktu yang sempit ini tidak akan mungkin untuk kita mampu menyelesaikan atau bahkan sekedar mendapatkan pembahasan tentang masalah tahal dan masalah ini dengan sedikit rinci. Oleh karena itu, mengingat keadaan dan tujuan dari daurah ini, maka kami memilihkan sebuah kitab yang insyaallah mudah didapatkan, kitab yang menyebutkan kepada kita tentang cara salat Nabi secara praktis. Jadi dalam zikr taharah wa salat ini, kita akan menargetkan tujuan pembahasan kita adalah pada cara-cara bersuci dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara bersuci ini adalah wudhu tentu saja sebagai bentuk bersuci yang utama, yang tidaklah sholat diterima kecuali dengannya. Dengan kata lain, kita akan membahas tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pembahasan ini telah berulang dalam beberapa kali daurah, tetapi tentu saja yang kita inginkan agar kemudian kita mengetahui secara sedikit jelas tentang tata cara salat dan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dengan mengulang pelajaran tentang hal ini diharapkan kita bisa melangkah kepada tingkat tatbik, tingkat pelaksanaan, yang kemudian lebih jauh lagi kita melangkah kepada tingkat yang lebih tinggi dari itu, yaitu menghayati setiap gerakan dan bacaan yang kita sebutkan atau kita bacakan dalam sholat dan dalam wudhu kita, agar kemudian sholat dan wudhu kita menjadi satu bentuk ibadah yang tidaklah hanya menjadi sekedar pelengkap ibadah atau pelaksana suatu acara resmi seperti kegiatan seremonial zakat, tetapi dia adalah kegiatan yang betul-betul kita lakukan karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita pun terantar untuk senantiasa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan basirah. Maka ini yang kita inginkan dari pertemuan kita ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi kami ingatkan bahwa titik perhatian kita dan cakupan pembahasan kita adalah pada tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat beliau. Dan ini kita ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala dengan judul yang sama, Kaifiyatus Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih ini karena ringkasnya. Meskipun tentu saja boleh jadi di sana ada buku-buku yang lain yang lebih sempurna, buku-buku lain yang membahas keterangan sifat sholat Nabi ini dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Tetapi sekali lagi, kita menginginkan tentang penggambaran cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kami dapatkan dalam kitab tersebut. Adapun masalah wudhu Nabi, maka kami nukilkan juga dari penulis yang sama yang disebutkan dalam majmu' fatwa Al-Mutanawwi'ah wal majmu' fatwa wal maqalat Al-Mutanawwi'ah karangan atau kumpulan dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abbas dalam suatu jawaban beliau terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang mufti dari Irak seputar wudu dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nukil dari kaset ke-844 dari fatwa Nur al-Daud yang dia dalam bentuk muhawarah di radio yang dibawakan oleh para masyayikh al-Adillah, dan di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abbas, yang kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang, di antaranya pertanyaan dari ukhti dari Iraq tentang cara wudhu dan sholat Nabi. Maka kami pun menukil tata cara wudhu tersebut dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abbas. Adapun masalah sholatnya karena cukup panjang, maka kita beralih kepada kitab Kaifiyatus Salati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ada dalam fatwa tersebut pada pembahasan sebelumnya. Dan mungkin sebagian ikhwah bisa mendapatkan tentang masalah ini dalam fatwa tersebut. Baik, ikhwan ini saya kira jelas. Maka tentang pembahasan masalah thaharah dan solat, perkara yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah permasalahan mengapa dibahas tentang masalah thaharah dan solat ini. Sesungguhnya kita sama mengetahui bahwa solat khairul maudhu, solat adalah ibadah yang paling utama. Dan Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah membahas secara terang dan jelas apa atau mengapa dan apa alasan sehingga sholat ini merupakan bentuk ibadah yang utama. Tidak lain karena sesungguhnya sholat adalah satu bentuk ibadah yang mengumpulkan bentuk tadallul wal khudu, bentuk ketundukan kepada Allah dan perendahan diri hadap hadirat Allah Subhanahu wa taala ala akmali wujuh wa atamiha, dalam bentuk yang paling sempurna dan paling lengkap. Ya. Tentunya dalam ibadah-ibadah yang lain ada bentuk ketundukan. Ada bentuk merendahkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah jadi ibadah kecuali perkara ini. Ya. Karena di antara syarat dalam ibadah adalah al-khudu wa tadallu, yang disertai dengan kamalul hubbi, ya, ketundukan kepada Allah dan kecintaan. Maka ibadah tidak lepas dari bentuk at-tadallu, bentuk menghinakan diri. Dan ibadah sendiri diambil dari kata at-ta'abbud, yang diambil dari istilah orang-orang Arab tentang jalan yang mu'abbad, mudallal, jalan yang telah sering diinjak sehingga dia menjadi lapang dan licin, dan licin, ya. Maka ibadah tidak lepas dari tadallul. Nah, sholat mengumpulkan segala bentuk tadallul itu, ya. Mulai dari bacaan yang kita ucapkan, mulai ketika kita berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melakukannya dalam bentuk tadallul. Menundukkan diri dengan tenang, dengan sakinah dan waqar. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan-bacaan. Mulai dengan membaca khairul kalam, itu Al-Qur'an Karim, dan membaca surah yang paling utama, itu surah Al-Fatihah. Sampai setelah itu surah-surah yang lain yang mudah bagi kita. Kemudian setelah itu masuk pada gerakan ruku, yang dia bentuk yang lebih tadarruk dari bentuk qiyam sebelumnya. Ya, walaupun qiyamnya sendiri sudah menunjukkan ketundukan. Maka ketika kita ruku, maka kita pun kembali dalam keadaan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun membaca doa, zikir yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Subhana rabbil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Tunduk dengan perbuatan kita, dan kita pun tunduk dengan ucapan kita, doa kita dan pujian kita kepada Allah, dan tunduk dengan hati kita. Setelah itu kita berdiri kembali tidak untuk bersiap akan bentuk ketundukan yang lebih sempurna. Apa itu? Apa itu? Sujud yang dia lebih tunduk. Yang kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbi wa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka kita pun lebih tunduk dari yang pertama dan yang kedua, dari berdiri membaca ayat dan dari rukuk. Maka kita pun berdoa dan menyebut nama Allah dan mengagungkannya, Subhan Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, ya kan? Maka kita pun tunduk dengan gerakan kita, tunduk dengan bacaan kita, dan tunduk dengan hati kita. Setelah itu kita pun kembali duduk dengan iktidal, bersiap untuk tunduk sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah seterusnya. Maka kita dapatkan bahwa semua bentuk ketundukan ada dalam sholat. Karena itu wajar bagi Allah menetapkan bahwa sesungguhnya sholat tahya apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. menghalangi dari perbuatan fahish dan kemungkaran. Karena salatnya adalah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka subhanallah, masalah salat masalah yang penting. Dan sesungguhnya la yaqrubu salat ahadikum illa bi tahur. La yaqrubu salat ahadikum ila ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika dia berhadas kecuali dia berwudu. Dalam hadis Abu Hurairah. Maka ternyata untuk sholat pun disyaratkan adanya tahara, yaitu wudu. Dan sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada Rafi bin Khallad, sahabat yang datang ke masjid dan sholat tahiyat di masjid, kemudian dia tidak tumakninah, salah sholatnya, maka Rasulullah menegurnya dan memerintahkan mengulang sholatnya selama 3 kali. Dan pada kali yang terakhir dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, la usinu ghairaha, saya tidak mampu lagi memperbaiki sholat saya selain yang telah saya lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, idza kunta ila shalah fastaqbil qiblah, jika engkau berdiri untuk salat maka menghadaplah ke kiblat. Kemudian apa, idza kunta ila shalah fastaqbil wudhu'a, jika engkau berdiri untuk salat maka sempurnakanlah wudhu, summa taqbil qiblah, wa menghadaplah ke kiblat fastaqbil, kemudian bertakbirlah. Maka ketika Rasulullah membenarkan salat seorang sahabat Rafi bin Khallad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menyebutkan masalah wudu dan menunjukkan kepada kita tentang pentingnya isbabul wudu. Yang isbab artinya itmam, menyempurnakan, wal inqa, dan membersihkan betul anggota yang diciptakan untuk dibersihkan dalam perbuatan wudu kita. Maka ini menunjukkan kepada kita berbicara tentang salat tidak lepas dari pembicaraan tentang pahala, dan pahala yang utama yang tidak diterima sholat dengannya adalah sholat. Ya. Maka inilah alasan kita mengapa kita membahas tentang fikuh taharati wa sholat atau kaifiyatul wudhu'i wa sholat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, karena dia adalah perkara yang penting yang tidak mungkin seorang terlepas darinya. Dan perkara yang penting diperhatikan pula bahwa dalam masalah taharah dan salat, kita dapatkan syariat Islam tidak mencukupkan hanya dengan penjelasan dengan kata-kata, uraian yang rinci dalam hadis dan ayat. Tetapi kita dapatkan bahwa pengajaran taharah, berwudu dan salat disampaikan dalam syariat yang mulia ini dalam bentuk tatbiq amali, dalam bentuk praktek langsung. Dan ini mungkin perkara yang jarang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kita harapkan dalam kesempatan ini pula kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktikkan hal ini. Tidak lain tujuan kita adalah iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh kepada khalqun, sebaik-baik generasi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salatnya sampai beliau naik ke atas mimbar. Maka beliau bertakbir, beliau membaca bacaannya, bahkan beliau rukuk dan i'tidal di atas mimbar. Kemudian ketika akan sujud beliau turun. Dan setelah itu beliau berkata kepada para sahabat setelah salat, innama fa'altu dzalika, sesungguhnya aku berbuat perkara ini lita'tammu bi wa lita'allamu salat, aku berbuat seperti ini agar kalian mencontoh kepada aku dan mempelajari cara salatku. Subhanallah, Rasulullah melakukan itu dalam salatnya. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka yang pertama kali mencontohnya adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai para sahabat mudakalah di antara mereka menyebutkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mencukupkan hanya dengan pembicaraan tentang keterangan hadis Rasulullah, bahkan sampai seorang di antara mereka Malik bin Huwaid mengatakan, "La usalli bikum salat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku akan salat kepada kalian salatnya Nabi, wa ma uridu salat. Dan aku tidak menginginkan salat yang wajib. Beliau menyebutkan ini di hadapan 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling mudzakarah akan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain beranjak dari hadis Nabi, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Demikian pula tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah praktekkan di dalam para sahabatnya. Beliau lakukan dan beliau tunjukkan dengan cara yang sempurna dan dilakukan pula oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan meminta dari maulanya Umran untuk mengambilkan air. Setelah itu beliau mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan praktek langsung. Kemudian disampaikan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wudu saya. Summa qala, kemudian Rasul berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa berwudu seperti wudu saya ini, summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat, wa la yuhaddits bihima fihima nafsahu, dan dia tidak berbicara dalam dirinya, tidak berandai-andai dalam hatinya, menyibukkan dirinya dalam salat tersebut dengan perkara dunia dalam bentuk istighfar, itu tertulis dalam pikirnya perkara, kemudian dia biarkan berkembang khayalannya, lamunannya." Maka ini tidak boleh. Dia harus berhenti ketika terlintas pada dirinya perkara-perkara dunia. Maka orang seperti ini, "Wala yuhaddits bihima fihima nafsahu," dia tidak membiarkan lamunannya menghabiskan waktunya dalam salat, "Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi," maka Allah akan ampuni apa yang terdahulu dari dosanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu seperti wudu saya, saya ini. Dan kemudian dipraktikkan oleh Utsman bin Affan dan dipraktikkan pula oleh Ali bin Abi Thalib di Rahbah, dia berwudu di hadapan para sahabatnya, juga oleh Abu Khairi dengan sempurna lengkap kalimat tersebut dalam Ashabul Sunan. Juga kemudian diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid, dia mempraktikkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kita lihat bagaimana inayah para sahabat ridwanullah alaihi majma'in tentang tata cara wudu Nabi. Dan inayah itu, perhatian itu bukan hanya kepada masalah sekedar keterangan tentang hadis-hadis, tapi juga praktek langsung tentang wudu dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang terakhir yang ingin kita ingatkan sebelum kita membahas tentang tata cara wudu Nabi dari dua kitab yang kita sebutkan tadi adalah bahwa sesungguhnya telah datang riwayat yang sahih dari Ummu Darda bahwasanya ia berkata, "Dakhala alayya Abu Darda yawman mukhziba." Masuklah kepadaku Abu Darda suatu ketika dalam keadaan marah. Dan Abu Darda ini Abu Darda Sugra. Tadi ia menceritakan keadaan suaminya, Sahabi Al-Jalil Abu Darda, ketika suatu hari dia masuk kepada istrinya dalam keadaan marah. Maka berkatalah istrinya Ummu Darda, "Ma laka? Ada apa denganmu?" Maka berkata Abu Darda, "Wallahi ma a'ridu bihim syai'an min amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'an." Beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak mengenal sedikit pun dari perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bahwa mereka salat berjamaah." Dan ini disyapkan oleh Abu Darda kira-kira pada akhir usia beliau, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Dia mengatakan bahwa aku tidak mengenal sedikit pun dari perbuatan, dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'an, kecuali bahwa mereka salat berjamaah. Subhanallah. Dalam hadis Bukhari, Maka berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang riwayat ini, ya duhai, bagaimana keadaannya bahwa Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan perkataan ini pada asr al-fadil seperti itu, pada zaman yang mulia seperti itu. Maka bagaimana pula dengan sabaqat, dengan man dunum minat sabaqat ila yaumina hadha, bagaimana pula dengan orang-orang yang lebih rendah di bawah mereka dari generasi sampai pada hari ini. Apakah kita bisa menjamin bahwa semua perkara sholat yang ada pada manusia sekarang ini betul-betul datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tiga sahabat Abu Darda mengingkari perbuatan sebagian orang pada zaman tersebut, maka sungguh dia pun pasti akan mengingkari seandainya dia mendapat di zaman kita sekarang ini. Betapa mudahnya kita tasahul, memudahkan perkara sholat dan melaksanakan ibadah sholat yang dia ibadah yang mulia, seperti kegiatan kita sehari-hari berbuat dan bermain-main sesuai dengan kehendak hati kita, tidak memperhatikan adakah keterangan yang sahih dari Nabi tentang perbuatan ini. Apakah kita mencontoh perbuatan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Bahkan dalam hadis dari Bukhari pula, sahabi dari Anas bin Malik suatu ketika keluar di Dimashq. Di Dimashq. Beliau keluar, wa huwa yabki, dan dia pun menangis. Maka berkata Imam Az-Zuhri, ma yubkika wahai Anas bin Malik, apakah yang membuat menangis? Maka berkata Anas bin Malik, la alif kaini ma'adraktu illa hadhi salah wa hadhi salah qadduyiyat, aku tidak mengenali sedikit pun dari apa yang aku dapatkan kecuali salat, wa hadhi salah qadduyiyat, dan salat ini pun telah disia-siakan. Subhanallah. Demikian perkataan sahabi Anas bin Malik, dan itu beliau katakan di Dimaskus yang dia merupakan ibu kota kekhalifahan ketika itu. Subhanallah. Ya. Maka ikhwan fillah, pantaslah kemudian kalau kita dapatkan riwayat-riwayat yang lain, riwayat dari Hasan Basri ketika seorang bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah, law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, hal yumkin syai'an mimma nahnu alaihi, rahimahullah wa ashabah, jika seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita pada saat ini, apakah mungkin Rasulullah mengingkari dari perbuatan kita pada saat ini? Maka marahlah Abu Darda wa shadda ghadabuhu, dan marah besar dia. Kemudian beliau berkata, wal kana ya'lamu syai'an mimma antum alaihi, apakah Rasulullah masih mengenal sedikit pun dari apa yang ada pada kalian sekarang ini? Artinya pertanyaan sekali, bahwa sungguh sangat sulit dikatakan demikian, karena perbuatan kita sekarang ini sungguh jauh dari petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah sholat. Demikian pula terjadi dengan Hasan Al-Basri, sampai beliau pun menangis melihat keadaan umat Islam pada zaman. Maka jika itu pada zaman para sahabat, pada zaman tabi'in, maka kita pun harusnya lebih pantas untuk menangis pada zaman ini. Pada zaman di mana kita sering melalaikan sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan di mana kita mengabaikan cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman di mana seseorang jika diajak untuk mengikuti sholat Nabi, untuk kembali kepada sholat Nabi, mereka akan mengatakan, ah, sholat gaya baru, cara apa lagi dalam sholat. Dan ketika kita mengingkari perbuatan manusia yang tidak berdasarkan dalil, mereka pun akan mengatakan, tidak, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari mursadun, kami telah mendapatkan bahwa nenek moyang kami berbuat seperti ini dengan satu ajaran dan syariat seperti itu, dan kami pun akan mencontoh pada perbuatan malaikat. Maka manusia mencukupkan dengan adat istiadat, mencukupkan dengan warisan nenek moyang tanpa mau kembali kepada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kaum muslimin kepada agama Allah dan agar mereka kemudian memperhatikan salat mereka yang dia iman abad ibadah yang paling pertama untuk kemudian dia melaksanakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fil din rahimakumullah. Selanjutnya tentunya kita akan masuk kepada pembahasan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita nukilkan dari majmu' fatawa wal maqalat mutanawwi'ah yang nukilkan dari syarif kaset nomor 44 dari Barnami Sur Al-Dar tentang pertanyaan seputar sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat salat Nabi. Maka berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Rahimahullah Ta'ala dalam masalah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa ma sa'ati anhu min al-wudu wa kayfiyat as-salat, hadha jawabu. Adapun yang kau tanyakan dari cara wudu Nabi dan cara salat Nabi, maka inilah jawabannya. Ya. Maka kata beliau, awalan al-wudu syartun li sihhati as-salat, la budda minhu. Yang pertama bahwa wudu adalah syarat sahnya salat yang tidak diterima kecuali dengannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq. Maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Wa masahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Wa arjulakum ila al-ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Maka dalam ayat ini jelas Allah menerangkan kepada kita cara wudu. Dan tata cara wudu ini dijelaskan mendahului tata cara salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salat. Jika kalian berdiri, idza aqamul qiyama ila salat. Jika kalian ingin berdiri untuk salat. Yang mengisyaratkan kepada kita syarat dalam wudu dan salat yaitu niat. Adanya niat. Idza kuntum ila salat, menunjukkan adanya kesengajaan. Dan niat ini diakapkan, diniatkan sebelum kita beramal atau pada saat kita beramal. Sebelum kita beramal atau pada saat kita beramal. Maka demikian pula kata Syekh bin Baz, Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatu ahadikum ila ahdatha hatta yatawadda. Yang pertama dalam hadis Ibnu Umar dan yang kedua dalam hadis Abdullah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka fala budda min al-wudu, mestilah seorang itu berwudu. Tak kira jelas tidak sah salat kecuali dengan berwudu. Nah sekarang kalau begitu bagaimana cara wudu itu? Kata beliau, awalan wal wudu awalan min istinja. إذا كان الإنسان قد أتى الغائط أو البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه أو يستجمر باللبن أو بالإجارة أو بمناديل خشنة الطاهرة، أما خرج منه ثلاث مرات أو أكثر حتى يمكن محله. وضوء ينفر تماما أبلغ بالنسبة للإستنجاء يتسبب جيكا منوشيا. Jika seseorang telah datang dari buang air besar maupun buang air kecil, maka hendaklah ia cebok dengan air dari buang air besarnya maupun buang air kecilnya, atau dia menggunakan batu, yastajmiru billabn, dengan libnah, itu batu yang keras, ya, atau bil hijar, atau batu, itu jumrah, itu batu yang kecil, kerikil yang kecil, atau bil manalil al-khashana al-tahira, atau dengan kain, selendang atau sapu tangan yang khasyah, yang dia keras artinya tebal, tahira yang suci, membersihkan dari apa yang keluar darinya tiga kali atau lebih hingga ia membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. Nah, tentang istinja ini tentu saja dijelaskan oleh Syekh berkaitan dengan orang yang dari buang air besar maupun buang air kecil. Bukan berarti bahwa Syekh berpendapat bahwa seseorang yang berwudu tidak sempurna wudunya sebelum ia beristinja lebih dahulu. Tidak tentu saja. Ya. Karena hukumnya istinja diwajibkan bagi orang yang telah selesai dari buang air besar ataupun buang air kecil. Ya. Jadi beliau menyebutkan ini hanya untuk penjelasan kesempurnaan yang berkaitan dengan syarat, yaitu seseorang yang pulang dari buang air besar atau buang air kecil. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian pendapat dari para ulama yang mengatakan sebelum berwudu, meskipun seseorang tidak dari kamar kecil, dia disunnahkan untuk cebok terlebih dahulu. Tapi pendapat ini tidak ada dasarnya dalam syariat Allah, tidak ada dalil yang mendukungnya. Adapun perkataan Syekh di sini berkaitan dengan orang yang datang dari buang air besar atau buang air kecil, ya. Maka yang membersihkan itu dengan air itu saja yang utama dan yang sempurna. Namun boleh pula dengan batu, ya, baik itu untuk kubul maupun dubur, dan itu dengan tiga kali, ya, dengan tiga kali dalam bentuk kewajiban dalam pendapat yang rajih, dan boleh lebih dengan syarat inqaul mahal, bersihnya tempat keluarnya kotoran, dan yang utama melakukannya dalam bentuk witir. Jadi kalau lebih dari 3 kali, yang utama adalah melakukannya dalam bentuk witir, ya. Karena Inna Allah itu yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan mencintai dengan witir. Dan Rasul mengatakan hadisnya, idza istamartum fa'awtir. Jadi kalian cebok dengan batu, maka jadikan dalam jumlah yang ganjil. Baik, maka kita jelas tentang hal ini. Kemudian kata Syekh, ad-dubur wal kubul min ar-rajul wal mar'ah hatta yunkiya al-farajain min athar al-ghayth wal bawl. Dan yang dibersihkan dengan air ataupun batu ini adalah dubur dan kubul. Ini menafikan pendapat sebagian orang yang mengatakan hanyalah dicuci dengan istijmar atau dengan batu dubur, bukan kubul. Ya, dan ini berlaku untuk wanita maupun laki-laki, hingga bersihnya kedua kemaluan dari bekas-bekas ghaib ataupun bau ini. Dan air lebih utama. Kemudian kata Syekh, wa idza jam'a bainahuma istajmar wa khanjal ma kana akmal wa akmal. Jika yang menggabungkan, maka itu lebih sempurna. Tapi ini pendapat yang berdasarkan kepada sebuah riwayat, tapi dia lemah seperti yang terakhir oleh Syekh Abdul Jalal Bari, yaitu tentang kisah Ashabu Quba, tentang kisah orang-orang di Quba yang adalah mereka mencontoh kepada orang-orang Yahudi yang mereka cebok dengan air, padahal kebiasaan orang-orang Madinah cebok dengan batu. Maka akhirnya orang-orang Quba pun heboh dengan air, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bahwa di masjid yang dibangun dengan ketakwaan, yaitu masjid Quba, ada orang-orang yang yuhibbuna an yatahharu, mereka senang untuk bersuci, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta dengan orang-orang yang bersuci. Ya, maka di sini kecintaan bagi orang-orang ini, keutamaan bagi orang-orang yang cebok dengan air, cebok dengan air. Ini riwayat yang sahih dari Abu Dawud. Adapun dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa mereka menggabungkan batu dengan air, dan ini riwayat yang lemah. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Syekh di sini muta'akhir, ya, perlu dicatatkan bahwa yang benar seseorang hanya cebok dengan batu atau air, dan air adalah lebih sempurna. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan, adapun cebok dengan batu kemudian setelah itu dengan air, maka beliau khawatir dia adalah bentuk dari tanapur, bentuk dari al-ghulu fiddi, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian selanjutnya, thumma yatawadda'u al-wudu' asy-syar'iyyah wa yabda'u al-wudu'a بالتسمية يقول بسم الله عند بدء الوضوء هذا هو المشروع وأوجبه جمع من أهل العلم أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء ك kemudian dia mulai berwudu dengan wudu yang syar'i, yang dimulai dengan basmalah, dimulai dengan basmalah. Dan bentuk wudu yang syar'i ini tentunya wudu yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan, man tawadda nahwa wudhi hadza. Dalam hadis-hadis yang banyak beliau mengatakan man tawadda fa ahsana alwudhu'a. Barang siapa berwudu dan dia membaguskan wudhunya. Juga dalam hadis Lafiz bin Sabra, apa? Wa barik fil istinsaq. Asbigh alwudhu wa khalil bain al-afadhi wa barik fil istinsaq illa an takuna qa'iman. Ya? Wa barik fil asbigh alwudhu. Sempurnakanlah wudhu itu. Ya? Juga dalam hadis al-Musi salatuhu dari Abu Hurairah tertakun alaihi, beliau mengatakan, "Idza kuntum ila shalah fasbigh alwudhu'a ثم استقبل القبلة." Jika engkau berdiri untuk salat, maka asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Dan Anas dalam Sahih Bukhari disebutkan menafsirkan dia ada inqa, yaitu bersihkanlah dengan baik anggota wudu, yang disebutkan oleh Al-Hafiz bahwa dia adalah bentuk dari menafsirkan isbat dengan tafsir kelazimannya. Adapun hakikat dari isbat asbighil wudu adalah itmamul wudu, menyempurnakan wudu kama amarallah, seperti apa yang Allah perintahkan, dan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahihah. Sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahihah. Ketika ditafsirkan bahwa dia adalah inqa, betul-betul bersih, maka ini kelazimannya bahwa tidaklah bersih dari anggota wudu dan sempurna kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama dari bentuk-bentuk wudu adalah tasmiyah. Inda badi wudu, ketika memulai wudu. Dan tentang tasmiyah ini, kata Syekh, diwajibkan oleh sebagian ahlul ilmi, dan dia ahadu qawlain di riwayat ahli qawlain yang Ahmad, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan dia pendapat ahlul zahir, dan bahwa dia adalah pendapat Hasan al-Basri, dan diwajibkan oleh Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan, dan Syekh al-Albani, dan dia adalah pendapat dari Ibnu Qudamah, bahwa yang raji wajibnya basmalah. Dan dasar dari kewajiban ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallah fihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Dua nama Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik, sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam kisah yang menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah wudu air, maka Rasulullah meminta dari mereka untuk mengumpulkan air yang ada pada mereka. Maka kemudian setelah terkumpul, maka Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bejana kumpulan air tersebut, maka keluarlah air dari tangan-tangan beliau. Maka beliau berkata, "Tawaddu bismillah." Berwudulah kalian bismillah. Menunjukkan bahwa basmalah adalah satu bentuk kewajiban. Satu bentuk kewajiban. Dan jika dia adalah kewajiban, maka kata Ibnu Qudamah, jika ditinggalkan dengan sengaja, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah wudu. Adapun jika lupa, maka dibaca ketika seseorang teringat akan basmalah ini, meskipun dia telah masuk membersihkan anggota wudu yang lainnya. Ya. Dan ketika dia diwajibkan, maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berfatwa bahwa dibaca basmalah meskipun seseorang ada dalam hammam. Demikian pula fatwa dari Syekh Mukbi bin Hadi al-Wada'i. Dan beliau mengatakan, seseorang jika dalam hammam yajtanibu mawdi'al al-khala', dia menjauhkan tempat buang air, dia beralih, jadi saya kalau mandinya campur dengan WC, ya, maka dia menjauhkan diri dari tempat WC tadi meskipun masih dalam kamar mandi tersebut, kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah pun saja, ya, itu fi'il dalam bentuk fi'il, ya, artinya dibaca, yusmi'u nafsahu, memperdengarkan untuk dirinya, wa yansiku bihi lisanah, diucapkan dengan lidahnya, wa yuharriku bihi syafatayhi, dan ia menggerakkan di bibirnya. Jelas ya? Baik. Maka kemudian ini masalah basmalah. Setelah diselesaikan masalah basmalah, maka kata Syekh, "Tsumma yaghsilu kaffayhi 3 marrat, hadha huwa al-afdal." Kemudian setelah itu ia mencuci kedua tangannya 3 kali. Dan ini yang utama. Jadi sesuai dengan mazhab jumhur ulama yang mengatakan bahwa ghusl kaffayn, mencuci kedua tangan ini bentuknya istihbab, bentuknya sunnah. Bentuknya sunnah. Adapun satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tidak ada keraguan bahwa hukumnya wajib bagi orang-orang yang terbangun dari tidurnya. Sesuai dengan hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, ketika Rasul mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yatmisa yadahu fil ina hatta yaghsilahu 3 marrat." Jika seorang bangun di antara, jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya pada tidur malamnya, maka janganlah dia, dengan riwayat disebutkan min al-lail, bangun pada tidur malamnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya, mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita perintah dan adanya bentuk keterangan dalam bentuk alasan. Itu apa? Fa'innahu la yadri ayna madat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Ya, dan telah datang riwayat yang menunjukkan kepada kita dalam Sahih Muslim, menunjukkan kepada kita tahdzir dan uqubah yang disegerakan bagi orang-orang yang menghinakan hadis ini dan meremehkannya dan mengatakan ana adri ayna batat yadi, saya tahu di mana tangan saya tidur, dalam bentuk pengingkaran dan istihzaan di hadis Nabi. Maka yang terjadi pada keesokan harinya, ia mendapatkan tangannya masuk ke dalam tubuhnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah wajib tanpa adanya keraguan untuk orang yang baru bangun dari tidur malamnya. Adapun orang yang baru tidur dari, bangun dari tidur siangnya, maka ada khilaf di kalangan para ulama yang rajih bahwa dia tidaklah merupakan kewajiban. Demikian pula bagi orang yang tidak dari tidur, datang waktu sholat, maka serta-merta dia ingin sholat, maka ini pun tidak dalam bentuk kewajiban. Adapun cara mencuci kedua tangan tersebut, adapun cara mencuci kedua tangan tersebut, disebutkan dalam hadis Utsman bahwasanya Rasulullah SAW afraga biyadihi, beliau menuangkan, afraga ay amala, beliau memiringkan dengan tangannya air dan kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali. Bukan kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali, tapi kanan dan kiri jumlah satu wahida, satu kali pun, dan itu dengan menuangkan air. Ya. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, fa'asfa'a, bahwa Rasulullah fa'asfa'a, ya, itu memiringkan dan menuangkan ke tangannya, ya, air. Demikian pula dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abdul Khair, ashabu sunan, maka disebutkan pula dengan ini istaukafa, bahwa dia menuangkan tangannya. Dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan secara rinci bahwa Rasulullah akhadha bi yadihi al-yumna, beliau mengambil dengan tangan kanannya al-ina, bejana, kemudian menuangkannya, fa'afrala layalihi al-yusra, maka dia menuangkannya ke tangan yang kirinya, fa'afrala bihi kaffaihi, maka beliau menggosok kemudian kedua tangannya. Ya, tentunya ini dalam keadaan kita berwudu dari bejana. Adapun kalau dia di bawah keran hanifiyah, ya, maka tentunya bisa langsung melaksanakan keduanya ini, mencuci keduanya, tidak ada masalah di dalamnya. Ya, tadi kita sebutkan ini tentang cara wudu Nabi. Ya, bukan berarti kemudian tidak bolehnya cara yang lain dari keterangan-keterangan yang yang mutlak. Tetapi kalau kita sebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, bentuk yang lebih rinci yaitu bahwa Rasulullah menuangkan air dengan memegang bejana dengan tangan kanannya, menuangkannya ke tangan kirinya, kemudian mencuci kedua tangannya. Jelas ya? Dan ini dilakukan 3 kali. Kemudian jadi itulah waktu saya mengatakan hadahul afdal. Syarat akan bahwa dia sunnah menurut Syekh rahimahullah ta'ala. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. Kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya 3 kali dengan 3 raufan. Dengan 3 raufan. Ini disebutkan oleh para sahabat yang menyebutkan sifat wudu Nabi. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid Al-Madini. Ya. Adapun hadis Utsman bin Affan riwayat Bukhari Muslim, demikian pula hadis Abdullah bin Zaid Al-Madini. Adapun hadis Ibn Ali bin Abi Thalib, maka dia hadis riwayat Ashab Sunan, Abu Dawud bin Zaid Al-Madini. Ala kulli hal, maka disebutkan tentang berwudu Nabi seperti ini. Dan ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa dia adalah sunnah. Tetapi yang sahih bahwa dia adalah wajib. Yang sahih bahwa dia adalah wajib. Sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Jika engkau berwudu maka berkumur, kumurlah. Dan menguatkan pendapat kewajiban ini bahwasanya sesungguhnya telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang berwudu seperti wudu Nabi. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dan dalam hadis Abdullah bin Zaid, Rasul mengatakan bahwa hakada amarani Rabbi, demikianlah Allah memerintahkan aku untuk berwudu. Dan Allah berfirman, "Idza kuntum ila shalah taghsilu wujuhakum wa yadaykum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat maka cucilah kedua tangan dan wajah kalian. Maka disebutkan perintah untuk mencuci wajah, dan mencuci wajah tentunya sesuai dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, demikian pula mengeluarkannya adalah bentuk dari mencuci wajah yang disebutkan dalam rincian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sebenarnya aku berikan Al-Qur'an dan yang sama dengan Al-Qur'an bersamanya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keterangan dari sunnah Nabi di mana Rasulullah melakukannya dan tidak meninggalkannya, bahkan beliau memerintahkannya, menunjukkan kepada kita dia adalah satu kewajiban. Dan tidak ada farid, tidak ada pemaling dari hukum wajibnya kumur-kumur dan mazmabah ini. Dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Adapun cara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ini disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan tangan kanannya, ya, mengambil dengan tangan kanannya dalam sebagian riwayat menuangkan air, ya, apa? Nah, riwayat yang sahih adalah bahwa beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, ya, dan yang dimasukkan dalam hadis Abdullah hadis Ali bin Abi Thalib adalah tangan kanannya adalah bejana. Kemudian beliau hatta mala'a bihi kaffahu sampai beliau memenuhi telapak tangannya dengan air. Kemudian beliau memasukkannya ke mulutnya dan meneruskan ke hidungnya. Wayantirubi bil yusra. Kemudian beliau meniupkan air dengan dari hidungnya dengan tangan kirinya. Jadi dalam hadis Ibn Abbas penyebutan menggunakan tangan kiri secara khusus. Dan yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Maka demikian tata cara membersihkan mulut dan hidung. Dan ini pun digurbatin wahidah dengan satu kali cedokan. Dengan satu kali cedokan. Dan sesungguhnya menguatkan tentang wajibnya perintah Nabi dalam hadis laki Ibn Sabra riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, wa balik fil istinsyaq illa an takuna qa'iman, dan sempurnakanlah ketika kalian istinsyaq. Ya, menunjukkan kepada kita perintah untuk menyempurnakan istinsyaq. Bagaimana menyempurnakan istinsyaq? Itu menghirup air ke hidung. Disebutkan oleh para ulama sampai didapatkan atau terasa adanya sakit pada kepala karena isapan tersebut, ya. Jadi kita menghirup dengan kuat air melalui hidung ini. Wabarik fil istinsyaq. Dan disebutkan bahwa mubalaghah ini diperintahkan kecuali bagi orang yang berpuasa. Menunjukkan bahwa istinsyaq memang diperintahkan meskipun bagi orang yang tidak berpuasa. Hanya dibedakan bagi orang yang berpuasa agar mereka tidak berlebihan dalam menarik air dengan hidungnya. Maka ini juga perkara yang mungkin sering kita lupakan dalam mulut kita, padahal ini adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan oleh beliau. Mubalaghah fil istinsyaq. Adanya bentuk mubalaghah, berlebihan ketika menghirup air ke hidung, ya. Kemudian ثُمَّ يَسْلُ وَجْحَهُ ثَلَاثًا. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci wajahnya 3 kali. Rasulullah mencuci wajahnya 3 kali. Dan 3 kali ini disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah memasukkan kedua tangannya. Namun dalam hadis Ali bin Abi Thalib ketika menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil memasukkan tangannya yang kanan ke dalam bejana dan memenuhinya dengan air, kemudian setelah itu memukulkan atau menyatukannya dengan tangan kirinya, dan selanjutnya beliau membasuh dengan kedua tangannya seluruh wajahnya. Seluruh wajah. Dan wajah adalah apa yang ada di antara telinga ini dan dari ubun-ubun sampai ke dahi, ya, sampai ke dagu. Ya, maka di sini dibersihkan seluruhnya, dan bahwa dilakukan dengan kedua tangan sesuai dengan sunnah Nabi, dan yang kedua agar dia meliputi secara keseluruhan wajah. Ya, kenapa? Karena wajah dicuci, bukan dibasuh. Ya, maka agar meliputi seluruh wajah maka digunakan kedua tangan. Meskipun dalam mengambil air dengan tangan kanan, tetapi disebutkan dalam buatan lain disebutkan dia dengan dua tangan. Dalam hadis kedua dilihat, tapi dalam hadis Ali bin Abi Thalib dengan satu tangan kanan, yang kemudian Rasulullah menggabungkannya dengan tangan kirinya dan membasuh wajahnya 3 kali. Nah, ketika membasuh wajah di sini, Syekh rahimahullah tidak menyebut tentang masalah tahrirul lehnya, menyala-nyalai janggut, ya. Karena sebelumnya dia diantara perkara yang dibersihkan diantara para ulama, dan yang dilanjutkan oleh Syekh Al-Albani tentang wajibnya sesuai dengan keterangan hadis ketika Rasulullah mencontohkan perbuatan ini, mengatakan hakadha amarani rabbi, demi kata Allah memerintahkan aku. Maka tahrirul lehnya diantara perkara yang disyariatkan. Tetapi jumhur ulama, dan itu pendapat Abu Ubaid, dia mengatakan bahwa aula adalah mentakhlil, meskipun sebagian sahabat seperti Ibn Umar tidak melihatnya. Kata beliau, aula adalah takhlil, tetapi tidaklah kita mengatakan rusaknya wudu seseorang bagi yang tidak mentakhlil atau menyela-nyelai janggutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Maka setelah membersihkan wajah dan mencucinya 3 kali, maka kata Syekh, ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع. Kemudian Rasulullah mencuci kedua tangannya, atau seorang mencuci kedua tangannya, min atrafil asabi, dari ujung jari-jarinya, ilal marafiq, sampai kepada sikunya, tulang sikunya, mafsalil ziraq minal ardi, yaitu sendi dari ziraq, dari siku yang dekat dengan adud, ya, dengan sisek. Maka dia adalah perkara yang juga disyariatkan. Dan sesungguhnya telah datang keterangan bahwa Nabi SAW adara al-ma' ala mirfaqihi, memutarkan air pada mirfaqnya, pada sikunya. Yang ini menunjukkan kepada kita lemahnya pendapat yang mengatakan sesungguhnya siku tidak termasuk dari bahagian yang dicuci, tidak termasuk dari bahagian yang dicuci, dengan alasan bahwa dalam ayat disebutkan waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, cucilah wajah dan tangan kalian sampai ila al-marafiq, sampai ke siku. Ila di sini artinya tidak sampai kepada siku, hanya mendekati siku. Tetapi perbuatan Nabi merinci kepada kita dan menjelaskan bahwa siku termasuk yang dibasuh. Siku termasuk yang dibasuh. Maka seseorang membasuh tangannya mulai dari ujung tangannya sampai sikunya. Dan disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah membasuh tangan kanannya 3 kali, kemudian tangan kirinya 3 kali. Maka ini berbeda dengan cara membasuh telapak tangan yang sekaligus, ya. Adapun ini, maka dia mendahulukan yang kanan 3 kali sempurna, setelah itu yang kiri. Dan dia didapatkan keterangan bahwa Rasulullah melakukan yang kanan dan yang kiri 1 kali, setelah itu mengulangnya. Tidak ada. Ya. Maka kalau begitu kita hendaknya kembali kepada wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang masih berwudu dengan cara yang seperti ini. Maka kemudian perkara yang selanjutnya yang perlu diperhatikan pula, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci dan memakaikan mencuci kedua tangannya ini, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau melakukannya 2 kali. Beliau melakukannya 2 kali. Ya. Yang lainnya 3 kali, kecuali kepala 1 kali dan tangan yang dia 2 kali. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh kurang dari 3 kali, walaupun yang sempurna, yang akmal, yang mustahab adalah 3 kali. Dan sesungguhnya 1 kali itu adalah yang wajib dari mencuci kedua tangan sampai ke siku. Kemudian perkara yang lain diingatkan berkaitan dengan masalah tangan adalah bahwa sebahagian ulama berpendapat disunahkan untuk lebih daripada siku, itu sampai ke bisek, bahkan sampai kepada ketiak. Dan mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah dari Mu'ayyim bin Mujmir ketika ia menceritakan perbuatan wudu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka adalah Abu Hurairah berwudu sampai ke bisiknya, dan kemudian dia menyandarkan atau menyebutkan bahwa demikianlah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan dari perbuatan wudu ini semata-mata perbuatan dan ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada keterangan dalam sifat wudu Nabi dari sahabat yang menceritakan secara rinci seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid al-Madini dan Utsman bin Affan yang menyebutkan bahwa Rasulullah mencuci sampai ke bisek. Hanya ada keterangan dari Abu Hurairah yang itu ia sandarkan kepada Nabi, tetapi kemudian ia memberikan satu bentuk isyarat dari perkataannya, waman arala yutila gurrota falyaf'al, barang siapa yang ingin memperpanjang gurrahnya maka hendaklah dia berbuat. Ya, maka yang ini adalah bentuk idrak, bentuk perkataan dari Abu Hurairah yang bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan istinbat oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa ini adalah asal mengapa Abu Hurairah ketika mencuci tangannya sampai ke bisek, dan ketika mencuci kakinya sampai ke betis. Karena menganggap untuk panjangnya gurrah, padahal gurrah tidaklah ada kecuali pada dahi, dan tidak mungkin untuk dipanjangkan karena dahi seperti ini, ya. Adapun khajal, maka itu yang mungkin yang ada pada kaki, ya. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah ijtihad dari Abu Hurairah, sehingga tidak sah dalam wudu Nabi kewajiban untuk membasuh lebih dari mirfaq. Adapun yang diperintahkan dan merupakan perbuatan Nabi adalah sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Wallahu a'lam. Perkara yang selanjutnya, bahwa sesungguhnya juga disyariatkan ketika mencuci kedua tangan ini adalah menyela-nyelai jari, dan menyela-nyelai jari ini sabit secara umum dalam hadis laki dan sahabat yang diperlukan asbiqil wudhu wa khalil bainal asabi, sempurnakanlah wudhu dan selai-selailah di antara jari jemaah imam ini, berapa krim ini, ya. Jari selai-selailah di antara jari jemaah jemari. Sebutkan secara umum. Dan dalam hadis Ibn Abbas riwayat Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Hakim dan Ahmad di Sahih Syekh Al-Albani disebutkan bahwa Nabi Rasulullah mengatakan idza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlayka. Jika engkau berwudu, fa khallil, maka selai-selailah asabi' yadayka wa rijlayka. Selai-selailah antara jari-jari tangan dan jari-jari kakimu, ya. Dan disebutkan dalam hadis Mustawri riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa cara menyela-nyelai jari ini, meskipun ini tentang kaki, bahwa Rasulullah menyelainya bi khintirihi, ya, dengan jari kelingkingnya, ya, dengan jari kelingkingnya. Dan dalam hadis Abdullah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa dia dengan tangan kiri secara umum, bahwa mencuci kaki dengan tangan kiri beliau, maka konsekuensinya berarti dengan jari selingking dari tangan kirinya, ya. Demikian kurang lebih bentuk tahlil jika kita kumpulkan riwayat-riwayat dalam masalah ini. Selanjutnya, jika selesai dari masalah mencuci tangan, maka kemudian Syekh mengatakan ثم بعد ذلك يمسح الرأس والأذنين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين. Kemudian selanjutnya ia mencuci kepala dan afwan, ia membasuh kepala dan kedua telinganya, membasuh kepala dan kedua telinganya, ya. Dan kita dapatkan keterangan tentang cara mencuci kepala dari hadis Abdullah bin Zaid dalam bentuk yang sangat rinci yang dia mustafa alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala bihima thumma adbara, beliau membawanya ke belakang dan kemudian menariknya kembali ke depan, ya. Dan disebutkan dalam rincian beliau memulai dari nafiahnya ila qafahu ثم ردهما, kemudian dikembalikan lagi ke ubun-ubun. Jadi menunjukkan dia dari nafiah ila al-qafa, kemudian kembali lagi kepada nafiah, kepada ubun-ubun, ya. Demikian sifat wudu Nabi. Dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib kembali disebutkan bahwa Rasulullah mengambil dengan tangan kanannya kemudian menggabungkannya dengan tangan kirinya dan membasuhnya. Dan dalam semua riwayat yang sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan dan telinganya ini mashatan wahidah, satu kali basuhan. Diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud dari Utsman bahwa itu tiga kali. Jadi ini satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi isyarat dari perkataan Imam Abu Dawud bahwa hadis penyebutan membasuh kepala tiga kali adalah syad, adalah ganjil, yaitu riwayat perawi yang sahih menyelisihi perawi-perawi yang lebih sahih atau siqat yang lain yang banyak. Sehingga dengan demikian bahwa tidaklah disyariatkan membasuh kepala lebih dari satu kali karena lemahnya riwayat tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad pun merujukkan pendapat ini dan menguatkan dengan dalil bahwa seandainya disyariatkan untuk membasuhnya, maka tentu saja mencucinya lebih utama. Ya. Tetapi tatkala diperintahkan membasuh, dan membasuh artinya imrarul yadi, melewatkan tangan kita di atas kepala. Asaba ma asaba wa afa ma afa. Terkena air apa yang terkena air dan tidak terkena apa yang tidak terkena, ya, namanya membasuh. Nah, kalau begitu cukuplah tentunya satu kali, sebagaimana seseorang membasuh khufnya satu kali dan tidak mengulangnya tiga kali. Dan ini yang merujuk yang kuat dari pendapat para ulama, wallahu a'lam. Baik. Dan ketika membasuh kepala disyariatkan pula membasuh telinga. Seperti dalam kitab Ulama Bin Zaid maksud kata al-udhunani nafa'. Hadisnya hasan, riwayat dari 9 orang sahabat. Maka kalau begitu hukum membasuh telinga yang rajih dari para ulama sama dengan hukum membasuh kepala. Apa itu? Apa hukumnya? Wajib. Dengan hadis Nabi al-udhunani nafa', bahwa kedua telinga bahagian dari kepala. Artinya dibasuh bersama dengan membasuh kepala, dan hukumnya pun sama dengan membasuh kepala. Dan hukum membasuh kepala tidak ada perselisihan antara para ulama tentang wajibnya, karena disebutkan dalam ayat dan dalam ayat wamsahu biru'usikum. Baik. Perkara yang terakhir dalam masalah membasuh kepala, bahwa sebahagian kaum muslimin membasuh hanya sebahagian kepalanya, ya, dan itu pun mereka lakukan dengan pengulangan membasuh kepala tersebut atau sebagian kepala, ya, apakah pada ubun-ubun atau tengkuknya, ya. Dan ini sebenarnya mazhab Syafi'i tentang membasuh tiga kali boleh, ya, tapi yang rajih bahwa dia riwayat Syafi'i sehingga tidak boleh membasuh lebih dari satu kali. Adapun tentang membasuh sebahagian kepala, maka tidak sah dari Nabi riwayat tentang hal tersebut sedikit pun. Artinya tidak ada riwayat bahwa Rasulullah membasuh sebahagian kepalanya. Maka tentu saja dalam hal ini kalau begitu, kita haruslah kembali kepada wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebiasaan yang ada dari membasuh sebagian kepala. Nah, Imam Syafi'i menyebutkan dalam Subul Salam bahwa telah sah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau membasuh sebagian kepala. Dari Al-Auza'i. Tetapi halul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin sahih riwayat dari Ibnu Umar tersebut. Maka membasuh kepala hanyalah satu kali. Dan dalil yang paling lemah yang dipakai oleh pendapat yang mengatakan bolehnya membasuh sebahagian kepala adalah apa yang ada dalam ayat dengan menafsirkan wamsahu biru'usikum, bahwa ba' di sini ditab'i, yaitu basuhlah sebahagian kepala. Dan ini adalah keterangan yang tidak berdasar dan tidak dikenal dalam bahasa Arab dalam masalah ini, bahwa ba' li tab'i. Adapun ada mim listabri, ada ba listabri, itu kata ba yang menunjukkan sebahagian, yang artinya sebahagian, tidak ada dalam bahasa Arab, ya. Nah, kalau begitu ada yang paling lemah. Terakhir, kesimpulannya bahwa membasuh kepala adalah dengan sekali basuhan, tidak mengulangnya, dan itu dengan membasuh seluruh kepala, dimulai dengan nafiah dari tengkuk ke belakang sampai ke tengkuk, wajib ulur sampai ke tengkuk, ya, kafarat dan kembali lagi ke ubun-ubun, dan setelah itu membasuh telinga sekaligus. Dan disebutkan tentang membasuh telinga ini riwayat-riwayat yang hasan tentang membersihkan telinga dengan jari, ya, dengan jari, dengan ibham bagian luarnya, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya kata Syekh, ar-rajul wal mar'atu, bahwa hukum laki-laki dan wanita ini sama dalam hal membasuh kepala dan kedua telinga. Summa ba'da dzalika yaghsilu rijlahu al-yumna. Kemudian setelah itu Rasulullah mencuci kakinya yang kanan, talaqan ma'al ka'bain, tiga kali beserta mata kaki. Summa yusrat talaqan, kemudian yang kiri tiga kali pula, ma'al ka'bain, hatta yashra'a fi saqi fal ka'bani maftulan, hingga ia masuk kepada membasuh betisnya, maka kedua mata kaki juga dicuci. Baik. Demikian pendapat Syekh tentang kewajiban pula mencuci kedua kaki. Dan ini adalah perkataan Ahlus Sunnah. Adapun perkataan dari Syiah, mereka mengatakan cukup dengan membasuh kaki. Dan mereka beralasan dengan apa yang disebutkan dalam ayat, wamsahu biruhusikum warjulakum. Dalam sebagian kiraah, warjulikum, dan basuhlah kepala kalian dan kaki kalian. Katanya kaki diakopkan, digandengkan dengan kepala, dan kepala dibasuh, berarti kaki juga dibasuh. Dan ini adalah pendapat yang lemah, karena praktek dari sholat Nabi menunjukkan bahwa beliau mencuci. Wudu Nabi adalah mencuci. Bahkan Rasulullah memperingatkan dalam hadis Umar, wa'ilun min aqabi minan nar, celakalah kaki-kaki dari api neraka, tumit-tumit dari minan api neraka, ketika beliau melihat para sahabatnya berwudu dan sebagian di antara mereka meninggalkan sedikit dari tumitnya yang tidak kena air. Ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mencucinya dengan sempurna, ya. Dan sesungguhnya para ulama menjelaskan tentang masalah ayat di mana pada sebagian qiraah disebutkan wa arjulikum dalam bentuk majrur yang berarti memberikan seolah-olah dibasuh. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bentuk membasuh kaki ini dibawa kepada keterangan ketika seseorang menggunakan khuf, jawab atau na'al atau sendal yang menutupi kedua mata kakinya, maka ketika itu dia membasuh. Maka dengan demikian dia mengamalkan kedua qiraah tersebut, yaitu membasuh ketika kaki memakai alas dan mencucinya ketika kaki tidak beralas sama sekali. Maksudnya alas dari jorok atau khuf, ya. Adapun jika dia sendal setia atau sendal yang terbuka, ya, maka Rasulullah mempraktekkan dengan mencuci kedua kakinya dan sendal yang dipakainya, seperti telah dikutip oleh Bukhari. Wallahu a'lamu bishawab. Dan keterangan tentang mencuci sampai ke betis telah disebutkan tadi bahwa ini hanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, dan dia adalah ijtihad dari Abu Hurairah. Tapi inti yang wajib dibersihkan atau dicuci ketika mencucikan adalah ka'bain, yaitu kedua mata kaki, kedua mata kaki. Kan disebutkan dalam ayat dan dipraktikkan oleh Nabi dalam wudu-wudunya. Kemudian perkara yang berikutnya kata Syekh, wasunnatu salatan fi mabdhi wal insyah wal wajhi wal yadain wal rijlain, amma ar-ra'su mashhatun wahidah. Sunnah tiga kali ketika kumur-kumur mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Adapun ketika kepala satu kali usap disertai dengan kedua telinga. Inilah yang sunnah. Dan jika ia mencuci wajahnya satu kali dan meliputinya ammahu bilma, dan ia mencuci dengan secara keseluruhan dengan air, kemudian ia mencuci kedua tangannya dengan air satu kali, demikian pula kedua kakinya satu kali atau dua kali maka itu pun sah, tetapi yang afdal adalah satu kali. Artinya bahwa Rasulullah dalam wudunya mencontohkan sekali-sekali, membahas juga dua kali dan akan pulang jadi dan juga tiga kali jika dilakukan bin Affan. Ala kulli hal, semuanya hadis dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbuatan mencuci satu kali menunjukkan kewajiban, dan boleh dua kali, dan yang sempurna yang dikatakan isbat wal kamal adalah tiga kali. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, demikian informasi tentang cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Syekh mengingatkan bahwa wa bihadza yanhil wudu, ثم يقول لن تلحظي وضوء مكثورا مشتكا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين فبدل أن حديث أبي الخطاب يواجه مسلم لمن رسول الله برسد ما منكم من أحد إذا لا صورا كن بأن ترك ليا يتوضا ثم يقول يبرودك لنبتش دوئي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعنا نواصل إلى تنبها. اللهم اجعلنا توابين واجعلنا المتطهرين كتوالي الله سبحانه وتعالى akan mengampuni dosanya. Ya. Maka kalau itu dia adalah perkara yang disyariatkan untuk dibaca. Dan juga ada doa yang lain yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim dan An-Nasa'i. يفعل على الشيخ البنى في الأرض الصحيحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. ما خديجة فرادوة يمضي شريات كندرة وضوء تطلح تطورا تنفر نداري وضوء مياه ما كان إخواني في الدين بمن بالمثيان صلحي ما صلح وضوء نبي صلى الله عليه وسلم. دم مدهة kita memiliki gambaran dari apa yang diuraikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ini, dan tersisa pada kita praktek wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan insyaallah ini akan kita lakukan pada kesempatan nanti. Ya, saya lupa untuk minta kepada panitia untuk menyiapkan baskom dan air untuk berwudu untuk memungkinkan praktik wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara langsung setelah kita membahas masalah wudhu Nabi dari kalangan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, seandainya disiapkan maka mungkin insyaallah nanti sebelum selesai dengan materi kita akan menjelaskan masalah secara wudhu tersebut dalam praktik. Baik, selanjutnya ikhwan fil din, kita masuk kepada cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita bahas dari kitab yang khusus tentang masalah ini, kaifiyat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh rahimahullah taala setelah membuka kitabnya dengan alhamdulillah dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan bahwa ini adalah penjelasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas yang beliau ajukan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh dalam mencontoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah kewajiban kita. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka telah kita jelaskan pula dalam awal pembahasan bagaimana Nabi sampai mencontohkan salat tersebut di atas mimbar, dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in saling mencontohkan di antara mereka untuk mengingatkan kepada kita cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tanpa perhatian Nabi ke dalam masalah salat ini, hingga beliau ketika melihat kesalahan dalam salat yang terjadi pada sahabatnya, beliau tidak membiarkan itu terjadi pada mereka. Dalam beberapa juz'iyat, dalam beberapa kegiatan dalam salat, beliau mendapatkan bahwa ada di antara sahabatnya yang salat dengan keliru, ya kan? Di antaranya akan kita bahas nanti bilang, misalnya perkara yang banyak terjadi dalam kaum muslimin, di mana mereka ketika salam mengisyaratkan dengan tangannya. Yang ini dalam hadis Jabir bin Samurah disebutkan adalah para sahabat Nabi pun melakukan seperti itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memperingatkan dan mengingkari yang mengingkari. Madi arakum, mengapa aku melihat kalian, tarfa'una aydikum, mengangkat tangan kalian, mislu khayli syamsh, seperti kuda yang bergerak-gerak karena kepanasan, ya. Maka Rasulullah memperingatkan, dan memperingatkan dalam hadis tersebut dalam sebahagian riwayat bahwa cukuplah kalian untuk berpaling kepada sahabat kalian. Dalam sebahagian riwayat meletakkan tangan kalian di atas paha dan mengucapkan assalamu alaikum. Maka disebutkan tangan tetap ada di paha, di paha ketika seseorang mengucapkan salam. Nanti akan jelas lebih rinci. Dan intinya bahwa Rasulullah menegur kesalahan yang terjadi dalam sholat pada sebahagian sahabatnya. Juga ketika beliau sholat sambil duduk, dan ternyata para sahabatnya ketika itu sholat sambil berdiri, maka beliau kemudian balik kembali dan mengingatkan para sahabatnya. Bahkan ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam sholatnya, dalam rukuk sebahagian sahabatnya di belakang Nabi ketika dia sedang sholat, maka setelah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan perkara kesalahan dalam ruku yang dilakukan sebagian para sahabatnya. Bahkan dalam penjelasan yang lengkap dalam hadis Abu Hurairah, ketika Rafi bin Khalad sholat dan keliru sholatnya, maka Rasulullah menjelaskan dengan rinci tata cara sholat yang tidak boleh ditinggalkan, yang menjadi dasar oleh para ulama bahwa semua perkara yang disebutkan dalam hadis Rafi bin Khalad tersebut, hadis Abu Hurairah tentang kisah Rafi bin Khalad ini, merupakan kewajiban dari apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat tersebut, ya. Maka kita jelaskan bagaimana perhatian Nabi dalam masalah tata cara salat, hingga beliau memperhatikan meskipun beliau dalam salat. Ini khususnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat, mampu mengetahui perbuatan para sahabatnya di belakang beliau. Tahu beliau kembali, beliau ingatkan dari sekarang. Ya, nah kalau begitu, tentunya kita pun hendaknya bersungguh-sungguh untuk meniru dan mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, wa ila al-qari bayan dzalik. Dan sekarang penjelasan perkara tersebut kepada para pembaca. Yang pertama kata beliau, sebutkan ada beberapa perkara. Yang pertama, yasbiqul wudu, adalah seseorang menyempurnakan wudu. Ya. Kenapa? Karena wudu adalah pembuka salat. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis musiu salatuhu, orang yang salah salatnya pertama kali sebelum salat, padahal yang diperbaiki adalah salatnya. Pertama kali diingatkan masalah apa? Asbiqul wudu, sempurnakan wudu. Demikian pula ini tidak lain mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak berdiri untuk salat, fastimu wudhu'akum, maka cucilah wajah. Maka disebutkan wudu sebelum salat, dan disebutkan tentu saja salat sebagai tujuan utama, tetapi wudu sebagai syarat dan kewajiban. Maka dijelaskan terlebih dahulu wudu tersebut, ya. Maka jelas, dan kita telah berlalu keterangan tentang masalah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dengan menyempurnakan wudu, dan kita ingat bahwa penyempurnaan wudu ini juga berkaitan dengan masalah seseorang diampuni dosanya karena sholat yang dilakukannya dan juga karena kesempurnaan wudu yang dilakukannya. Demikian pula bahwa seseorang mendapatkan kebaikan dengan kaki kanannya dan dihapus darinya kejelekan dengan kaki kirinya setiap ia melangkah, itu berkaitan dengan fa'asan dan wudu. Maka ia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Ya, maka perlu kita ingatkan di sini adanya al-inayah al-balighah, adanya perhatian yang sempurna pada masalah wudu, sehingga kita tidak serta-merta wudu sambil lalu seolah-olah hanya sebagai pelengkap bagi sholat, tidak. Ya. Baik. Perkara selanjutnya, wa yatawajjahu al-musalli ila al-qiblah. Dan Syekh menyebutkan perkara yang kedua adalah seorang menghadapkan dirinya ke kiblat. Ini sah dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Idza kuntum ila shalah fasbihu al-wudu tsumma istaqbilu al-qiblah. Maka sempurnakanlah wudu, kemudian hadapkanlah wajahmu ke kiblat. Ya, dan juga Allah berfirman, apa? Qad nawa taqallubu wajhika fis samaa' falawalliyannaka qiblatan tardah. Wabadu wujuha syatr masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, Ka'bah, kiblat. Ya. Maka menghadap kiblat dia adalah rukun dari rukun apa? Kewajiban dari kewajiban salat dan rukun dari salat. Syarat sahnya salat. Ya. Tidak sah salat kecuali dengannya. Aina ma kana, dimanapun dia berada, bi jami'i badani, dia wajib untuk menghadapkan wajahnya. Ini bagi orang yang menyaksikan kiblat dengan seperti ini. Ya. Adapun jika tidak, maka cukup baginya menghadapkan ke arah Ka'bah dengan hadis Rasulullah, ma baina masyriq wal maghrib kiblah. Di antara masyriq, di antara timur dan barat adalah kiblat. Maka orang yang dalam keadaan mengetahui arah kiblat, maka dia wajib untuk menghadap ke kiblat. Ya, kemudian dari cara yang dibahas nanti. Qasidan bi qalbihi fi al-salah allati yuriduha min fariidah aw nafilah wa la yantiqu bi lisanihi bil niyyah li'anna an-nutq bil lisan ghayr mashru' bal huwa bid'atun. Maka ia menghadapkan ke kiblat dengan qasidan bi qalbihi fi al-salah, meniatkan dengan hatinya perbuatan salat. Kenapa? Karena mungkin seseorang berdiri, mungkin seorang sujud dan ruku, tetapi tidak meniatkan dengannya wajah Allah, tidak ada ikhlas dalam hatinya. Atau bahkan kemudian dia melakukan perbuatan tersebut dalam bentuk adi mata, kebiasaan semata, ya, bukan dalam bentuk ta'abburi seperti orang yang berdiri, ya, dalam bentuk apa, melakukan demonstrasi dan sebagainya, ya kan? Maka mereka berdiri tapi bukan ta'abur dan tidak ta'ari. Ya. Mereka berdiri dalam bentuk yang terlarang tentu saja. Seperti seorang yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bernadar untuk berdiri dan berjemur di panas matahari dan berpuasa. Maka Rasulullah menegur dia dan minta dia untuk duduk dan bernaung dan menyempurnakan puasanya. Ya. Maka di sini perlu kita berniat untuk membedakannya dengan kebiasaan. Dan perlu kita mengikhlaskan niat untuk mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini dilakukan asna' shalah, ya. Hina syuruq fi shalah, ketika kita memulai dengan shalat. Wa yajuzu taqdimuha, dan dibolehkan menurut pendapat yang rajih antara para ulama mendahulukan niat sesaat sebelum takbir. Sesaat sebelum takbir, ya. Adapun jauh sebelumnya maka tidak. Nah, ini juga perkara yang perlu diingatkan oleh para ikhwan kita, bahwa terkadang kita ketika sholat mencukupkan niat kita dengan apa yang sudah ada pada diri kita ketika keluar rumah, ya, ketika kita keluar rumah, maka sesungguhnya memang dia ada bentuk niat. Tetapi niat yang diperintahkan dalam hadis innamal a'malu binniyat, yang disyaratkan kata para ulama dalam hadis, idza kuntum ila shalah idza awaqtumul qiyama ila shalah, adalah niat yang kita akadkan, niat yang kita akadkan ketika kita berdiri untuk sholat bersamaan dengan takbir atau sebelum takbir saat sebelumnya. Ya, itu yang dimaksud dengan niat yang dibahas dalam masalah, dalam masalah niat yang wajib dan rukun dalam sholat. Syaratnya sholat, apa ya? Syaratnya sholat. Jelas ya? Jadi saya ingatkan ini karena kebanyakan kita atau mungkin sebagian kita masih mencukupkan dengan niat yang ada ketika dia berangkat dari rumahnya. Memang itu niat, tapi bukan niat yang dimaksud dalam keterangan para ulama kita ketika seseorang akan memulai sholat. Jelas ya? Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam kitab sifat sholat Nabi, maka Syekh Al-Albani menyebutkan tentang masalah niat ini pada awal pembahasan dan mengisyaratkan kepada perkataan para ulama tentang hal seperti itu. Dan ini pula fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, fatwa lajnah da'imah, bahwa dia dimulai ketika seseorang bersamaan dengan takbirnya atau dibolehkan sesaat sebelum takbir. Dia mengatakan itu. Ya. Dan ini pula yang dirinci oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dalam kitabnya Maqasid Al-Mukallafin Al-Niyat Al-Ibadah, yang dimengawakan perkataan para ulama dari berbagai macam seputar niat dalam sholat, yang itu imma bersama dengan takbir, artinya ketika seorang akan bertakbir, ya, bertakbir, dan atau dibolehkan sebelumnya, untuk pertama yang terjadi dibolehkan sebelumnya sesaat sebelum takbir. Dan poin, dan Syekh mengatakan wala yantiqu bilisani min niyyah, dan dia tidak melafalkan dengan lidahnya niat itu. Tidak melafalkan dengan lidahnya niat tersebut. Kenapa? Karena niat min amali qulub. Karena niat dari amal hati. Dan tidak boleh dilafalkan. Ya. Dan kesalahan kebanyakan dari kaum muslimin adalah mereka melafalkan niat tersebut, ya, baik jahal maupun sir, dan sebenarnya tidak boleh dan melafalkan niat baik dengan jahal maupun dengan sir, maka dia adalah bid'ah muhdatsun fid din, perkara baru dalam agama yang tidak dibenarkan. Ya, bahkan telah datang keterangan dari para ulama dari madzhab Syafi'i dan Maliki tentang dibunuhnya orang yang mewajibkan perkara itu, karena dia mewajibkan perkara yang tidak sabit dalam keterangan-keterangan. Ya, nah kalau begitu tidaklah disyariatkan melafalkan niat sirran au jahra, baik secara sir maupun jahat. Dan sir artinya melafalkan, ya, dengan menggerakkan bibir terhadap memperdengarkan bagi diri kita. Ya, maka ini tidak disyaratkan. Hanyalah dia perbuatan hati, dan ini yang ditakrir oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddats. Baik. Kemudian kata Syekh, "Di kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyyah." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafalkan niat. Wala ashabuhu radhiyallahu anhu, tidak juga para sahabatnya. Wa yusannu an yaj'ala lahu sutra yusalli ilaihi ilaiha in kana imaman aw munqada li amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Baik, jika selesai dengan niat, maka seorangnya ketika dia berdiri tenang-tenang, tentunya tidak disyariatkan bagi dia maksud tawi, bukanlah disyariatkan dalam salat berdiam agak lama untuk sekedar meluruskan niat, ya, apalagi untuk mengakadkan niat dan melafalkannya, tidak. ya. Tetapi yang jelas adalah kita punya waktu untuk mengakadkan niat tersebut, kemudian bertakbir, kemudian bertakbir, ya. Nah, jika ini telah dilakukan, maka disunnahkan kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk menjadikan di antara dirinya dengan arah kiblat itu sutra penghalang yang dia salat oleh sutra tersebut, apakah dia sebagai imam atau munfarid. Imam atau munfarid. Tidak disebutkan tentang makmum. Kenapa? Karena sutra imam sutra bagi makmum. Karena sutranya imam adalah sutra bagi makmum. Demikian diberikan bab oleh Imam Bukhari dan belum disebutkan hadis Abdullah bin Abbas ketika dia datang dalam Hijjatul Wada bersama Fadl bin Abbas mengendarai apa? Himarun Atas keledai betina, dan dia berjalan di sebagian Tauf makmum dan Rasulullah tidak menegurnya, ya, menunjukkan boleh lewat pada Tauf makmum karena sutra makmum adalah sutra yang dipakai oleh imam, ya. Baik, maka Syekh tidak menyebutkan tentang masalah makmum, hanya disebutkan imam dan munfaridah. Dan Syekh mengatakan bahwa hukumnya sunnah meskipun dia mengatakan li amrin nabi, ya, tentang perintah nabi sahih dalam surah Ibn Khuzaimah, la tusalli illa ila sutra, janganlah kamu sholat kecuali menghadap ke sutra, menunjukkan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala menerima dan mengakui dan menetapkan sahnya riwayat tentang perintah Rasulullah dan asal itu kita menunjukkan kewajiban, ya. Lalu mengapa Syekh mengatakan sunnah? Para beliau mengatakan bahwa perintah, alasannya bahwa beliau melihat adanya perbuatan atau petunjuk sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak menghadap ke sutra, ya, seperti riwayat Ibn Abbas atau riwayat Aisyah, ya, fasalla ala ghairi jidar, bahwa Nabi sholat tidak menghadap ke dinding ketika satu Makkah dan lain sebagainya, ya. Maka riwayat ini kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perintah bukan dalam bentuk kewajiban dan dalam bentuk sunnah, ya. Tetapi yang kuat dari pendapat para ulama wajibnya sutra. Mengapa? Karena keterangan tentang sutra jelas dan tegas, dan perintahnya pun juga sahih. Adapun dalil-dalil yang dipakai sebagai alasan tentang tidak kewajibannya, maka dia sahihun muhtamal wa dhaifun sharih, ya. Dia adalah hadis yang sahih dan muhtamal, ada kemungkinan bahwa Nabi tidak memakai sutra, atau dia dhaif lemah meskipun tegas menunjukkan tidak ada sutra. Dan kalau riwayatnya dhaif, maka tentu saja kita tinggalkan meskipun dia tegas menunjukkan tidak ada sutra. Adapun jika dia sahih tetapi ghairu muhtamal, tetapi apa muhtamal? Sahih tapi ada kemungkinan bahwa adanya sutra, seperti hadis Ibn Abbas tadi yang disebutkan fasalla ala ghairi sutratin, ya, bahwa Nabi sholat tanpa adanya sutra, ya, ala ghairi jidari, fasalla ala ghairi jidari, Nabi sholat tidak menghadap ke dinding, wala syai'un yasturu, tidak ada satu pun yang menutupinya. Di hadis riwayat Bukhari Ibn Abbas ada ihtimal bahwa dia penafian terhadap dinding sebagai pembatas dan tidak menafikan sutra yang lain, dan ada kemungkinan pula menafikan semua sutra, ya, ada kemungkinan seperti ini. Dan tentu saja jika ada kemungkinan, jika wala al-ihtimal tabar al-istidlal, jika ada kemungkinan seperti ini, maka berhujjah dengan hadis Ibn Abbas meskipun dia sahih untuk menafikan, menolak secara mutlak adanya sutra adalah pendapat yang tidak tepat, ya kan? Karena hadis-hadis yang menunjukkan perintah memakai sutra tegas dan jelas serta sahih, ya. apalagi menguatkan ihtimal yang pertama, menguatkan kemungkinan yang dimaksud dalam penafian Ibnu Abbas. Fa shalla ala ghairi jidari la shay'un yasruhu min an-nas. Maka beliau salat tidak menghadap ke dinding, tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari manusia. Maksudnya adalah penafian sutrah yang sifatnya lebar, yang menutupi Rasulullah dari manusia. Kenapa? Karena dapatkan dalam hadis Ibn Abbas pula, bukan muslim. Dalam kisah Hijjatul Wada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan anazah, menancapkan lembing kecil di hadapannya, kemudian dia salat. Dan inilah kejadian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Artinya penafian Ibnu Abbas bahwa Rasulullah tidak salat menghadap ke dinding, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat kepada sesuatu yang menutupinya dari manusia, itu penafian akan sesuatu yang menjadi sutra dalam bentuk yang lebar, ya, tanpa menafikan kemungkinan adanya sutra yang lain itu berupa tombak. Wallahu a'lamu bishawab. Dengan demikian, yang kuat dari pendapat para ulama tentang wajibnya sutra, wallahu a'lamu bishawab, maka jika dikatakan wajib, meninggalkannya adalah dosa. Dan mencukupkan dari sutra apa yang menutupi seseorang, baik dia berupa kendaraannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'i, salat ala rahilatihi, salat menghadap ke ontanya, juga orang yang sedang duduk atau orang yang sedang salat, ya, ataupun dinding, atau bahkan apapun yang mungkin menjadi sebagai sutra. Dan sesungguhnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jika tidak ditemukan dari sutra yang disebutkan dalam hadis Nabi ketika menjelaskan tentang qadar yujzi min sutra, qadar yang cukup untuk sutra, itu idza kana baina yadayhi ahadukum mithlu mukhatir rahl, itu jika ada di hadapan seseorang seperti ujung pelana yang dia kira-kira setinggi satu hasta, ya, seperti satu hasta. Jika tidak ada seperti ini kadar yang yuzbi sebenarnya dalam sholat, ya. Jika tidak ada, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedapat mungkin semampu kita. Maka boleh menjadi sutra ketika itu apa yang ada di hadapan seseorang, jika tidak ada yang lain, baik berupa tas, ya, ataupun pulpen atau apa saja yang digunakan yang untuk menjadi sutra baginya. Kenapa? Al-Qudrah Mu'lakul Taklim, ya, yasjidu wala tu'asjidu fattakullah masyarakat, wallahu alamu bishawab. Tentunya riwayat tentang menggunakan garis sebagai sutra dan melepas songkok sebagai sutra, riwayat yang lemah, wallahu alamu bishawab. Maka seorang lebih baik sholat dengan songkoknya, ya, mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wudhu dinakatun indah suri masjidi, dan kemudian dia mencari benda yang lain sebagai itu sutra, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata Syekh, wa istiqbalul qiblah syartun fi shalah, dan menghadap kiblat adalah syarat dalam salat, illa fi masalil mustahna ma'lumah, kecuali dalam permasalahan yang dikecualikan dan sudah jelas yang diterangkan secara rinci dalam kitab para ulama itu seperti seperti dalam surat Qaf, ya. Jadi Allah mengatakan itu takhalifu asyuyuh, ketika orang berperang dalam keadaan yang khauf, ya, maka sesungguhnya seorang menghadap kemanapun dia menghadap, atau dia sholat kemanapun dia menghadap. Demikian pula bagi orang yang sakit atau tidak mampu karena di atas kendaraan dan khawatir akan keluarnya waktu sholat, karena hukum asal Rasulullah tidak ada sholat di atas kendaraan, kemudian sholat sunnah, ya. Tetapi Rasulullah pernah sholat di atas safinah, dan bahwa Rasulullah mengatakan ketika itu sholat di atas safinah, maka Rasulullah mengatakan sallu qa'iman illa tahafu gharak, sholat di atas perahu kecuali kalau kamu sambil berdiri, kecuali engkau khawatir dari tenggelam. Maka ketika seorang perahu dan tidak mungkin dia menghadap ke kiblat, maka semuanya boleh dia sholat meskipun tidak menghadap ke kiblat. Ketika itu meskipun sholat wajib jika khawatir keluarnya waktu. Sedangkan kalau lapang, maka dia tidak sholat kecuali menghadap ke kiblat. Ya. Dan juga diperintahkan sholat sunnah karena Rasulullah ya dalam hadis Anas, Mari dan Umar dan sebagainya kita dapatkan beliau sholat Aisyah wajah berwahirah tuh sholat malam, sholat lagi di atas kendaraan kemanapun kendaraannya mengarahkannya dan dalam berriwayat beliau wajah wajah ke kiblat takabbara beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat dan bertakbir. Setelah itu beliau sholat syarqan wa gharban baik ke timur maupun ke barat ayat wajah murahilatu kemanapun kendaraannya mengarahkan dirinya. Dan ialah dua cara sholat dalam sholat sunnah ya di atas kendaraan. Boleh dia sholat kemanapun kendaraannya menghadap, dan yang afdal yang utama adalah dia mengarahkan takbiratul ihram yang pertama kali ke hadapan ke arah kiblat. Wallahu alamu bishawab. Dua cara yang dibolehkan. Baik. Setelah itu, yukabbiru takbiratul ihram. Yukabbiru takbiratul ihram. Perkara yang tidak disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala sebelum kita melangkah terlalu jauh, itu masalah al-qiyam. Masalah al-qiyam, masalah berdiri. Yang dia pun merupakan rukun dalam salat. Syarat sahnya salat, kan? Dan wallahu a'lam bishawab, mungkin Syekh mencukupkan dengan isyarat dalam ayat idza kuntum ila salat. Dan hadis Abu Hurairah, hadis muslim salatuhu wahid bin Khallad, ketika dia salat dalam salatnya Rasulullah mengatakan idza kuntum ila salat fasbiru wudu'a. Jika kamu berdiri untuk salat, maka bukan berdiri untuk salat. Maka qiyam ruknun min arkanis salat, rukun dalam salat ya. Sesuai dengan hadis Imam bin Husain, Rasul mengatakan tentang salat, salli qa'imah, salat sambil berdiri, fa in lam tastati, jika tidak mampu fa qa'idah, maka sambil duduk, fa in lam tastati fa ala janbi, jika tidak bisa maka sambil berbaring ya. Ingat rukun yang pertama adalah salat sambil berdiri. Jadi pertama kali kita berdiri. Dikecualikan dari berdiri kadang-kadang ketika seseorang sakit ya, atau dalam keadaan sholat sunnah ya, atau dalam keadaan sholat wajib yang dia khawatir dari terjatuh aja ya, atau dalam keadaan sholat kaum sholat ketakutan kita mendarat kendaraannya ya, atau sambil berlari ketika dikejar musuhnya ya, atau dikepung maka berjalan ya, maka dilakukan semampu apa yang kita dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kita ingatkan pula bahwa ada tertib dalam sholat sambil berdiri yang kita tidak mampu dilakukan sambil duduk, dan sholat sambil duduk yang rajih dari sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah duduk sambil bersilah sallam rafi'an dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Maka jika seorang tidak mampu berdiri, dia sholat sambil duduk dalam keadaan bersila ya. Tetapi sesungguhnya ini bukan sesuatu bentuk kewajiban, karena jika seseorang sholat sambil istirahat dalam keadaan istirahat mustarikan ya, atau mutawarrika, atau duduk yang seperti tasyahud akhi, maka la haraj alaihi, tidak mengapa baginya jika itu mudah baginya ya. Jadi hukum asalnya dalam masalah dulu disebutkan dalam hadis Imran bin Husain secara mutlak, duduknya secara mutlak faqaidah ya. Maka terkunai salat sambil duduk dengan duduk yang manapun, dengan duduk yang manapun. Tetapi yang aula, yang utama adalah salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah, itu mutarabbi'ah, duduk sambil bersila. Wal mar'atu war rajulu salat, dan wanita dan laki-laki sama hukumnya dalam hal ini. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang perbedaan sifat sholat wanita dengan laki-laki. Hanyalah waris perbedaan ini dari sebahagian salaf atau Tabi'i rahimahumullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya setelah berdiri dan dia berniat, maka masuklah kepada perkara yang paling pokok dalam salat. Apa itu? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, dan dia adalah rukun dalam salat. Dan ikhwani fiddin, ada banyak perkara yang harus diperhatikan dalam masalah salat ini. Ada pun tentang hukumnya jelas bahwa dia rukun, karena itu kan mengkritik musuh salatu, ya, dan segar Rasulullah menyebutkan dalam hadis Al-Sayyid Al-Khudri, ya, bahwa mistah salat suhur, kunci dari salat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim, dan pengharamnya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam. Ya, maka pembuka pertama kali yang harus dilakukan adalah takbir. Nah, apa yang digunakan dalam lafal takbir? Tidak ada lafal yang lain kecuali lafal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Dan ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Sebahagian ulama berpendapat seperti Imam Syafi'i, tercukupkan dengan apa yang semakna dengan Allahu Akbar, seperti Allah Kabir dan seterusnya. Ya. Bahkan sebahagian pendapat yang lain dari pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dibolehkan meskipun dengan lafal yang lain, Allahu Azam. Ya. Tetapi sebenarnya semua ini adalah keterangan yang tidak berdasar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat salatnya dengan sifat yang sempurna, dan tidak satupun riwayat yang menyebutkan lafal selain Allahu Akbar. Dalam hadis musiu salatuhu, Rasul mengatakan setelah istiqbalul qiblah, kemudian mengatakan summa yaqulu Allahu Akbar. Dan dia berkata Allahu Akbar. Maka karena itu tidak sah lafal apapun yang digunakan selain lafal Allahu Akbar. Allahumma, kecuali bagi orang yang tidak memahami atau tidak mengetahui lafal ini, ya, seperti orang yang baru masuk Islam dan ingin mengerjakan salat, maka dia ingin salat, maka dia akan bertakbir dengan apa yang dikatakan dari takbir, meskipun dengan maknanya jika dia tidak mengetahui lafal. Jadi ini pendapat dari Syekh Utsaimin, satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Lihat, bagi yang tidak mampu, ya. Adapun membolehkan bacaan bahasa Indonesia dalam salat atau bahasa yang lainnya, maka adalah qaulun muhdats, jadi perkataan baru dalam agama, perkataan yang tidak diketahui sunnahnya kecuali dari seorang yang datang dari malam. Wallahu a'lam. Baik, yukabiru takbiratul ihram, maka dia bertakbir dan takbiratul ihram. Nadhiran bi basarihi ila mawdi sujudihi ila mahalli sujudihi, dengan melihat dengan pandangan matanya ke tempat sujud. Baik. Sebelum membahas tentang memandang tempat sujud, ada perkara yang terakhir yang kita ingatkan tentang masalah takbir Allahu Akbar, yang dia masalah yang tidak kalah pentingnya. Dan sesungguhnya hendaknya kita saling menasihati dalam perkara ini, dan mengingatkan para sahabat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, yang mungkin masih lalai dalam masalah ini. Apa itu? Bahwa sesungguhnya yang saya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lafal takbir takbiratul ihram, dari pula takbir takbir yang lain dari takbiratul intikhal, adalah lafal Allahu Akbar. Yang kata Imam Syafi'i, bila tamthith wa la tahrih, yang itu diucapkan sama tamthith. Tamthith artinya mad, tanpa dipanjangkan. Wa la tahrih, tahrih ditafsirkan oleh sebagian ulama maksudnya adalah apa? Menghilangkan sebagian lafal. Tidak sempurna melafalkan Allahu Akbar. Menghilangkan sebagian lafal Allahu Akbar, ya. Atau juga bentuk al-mad adalah Allahu Akbar, ya. Baik tamtidnya, baik madnya itu pada lafal Allahnya lalu jalan, ataupun pada kalimat akbarnya. Baik lafal yang dipanjangkan itu pada huruf hamzahnya, Allah, ya, atau akhbarnya itu pada awal atau pada pertengahan itu lam Allah atau bar, ya, atau huruf yang terakhirnya Allahu dan akbar, ya, maka semuanya adalah perkara yang salah dalam salat dan perkara yang paling baik dilakukan kepada kaum muslimin dalam salat awal kalimat itu Allah, Allah, ya, itu yang paling dipanjangkan. Demikian pula akbar. Pada hari diterangkan keterangan dari Zainul Abidin, ya, yang dia salah seorang ulama ahnan yang menyebutkan kepada kita bahwa ternyata para ulama menambahkan hukum yang berbeda tentang orang yang memanjangkan pada sebagian huruf-huruf lafaz Allahu Akbar. Bahkan beliau menyebutkan bahwa orang yang memanjangkan pada lafal Allah dan Akbar hamzahnya dalam bentuk jaziman bihi, dalam bentuk yakin akan ucapannya, maka bentuk syak, bentuk keraguan, dan hukumnya kafir muhrim min billah. Hukumnya kafir keluar dari Islam. Mengapa? Karena menyangkut hamzah menunjukkan bahwa dia bentuk syak, istifham. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah mentahkan seperti ini, ya? Allah, apakah Allah itu besar? Allahu Akbar, apakah Allah itu Akbar, besar? Jadi istilahnya ini bisa kepada Allahnya atau kepada besarnya. Yang diucapkan dalam bentuk jazim, yakin bahwa memang ini adalah pertanyaan, maka dia kekufuran na'udzubillahi min dzalik, membatalkan salat makmum dari yang imam. Artinya imam yang rakan, ya. Adapun jika seseorang mengucapkannya khafaat, terbiasa, atau karena santai kedengaran, enak, ya, atau bahkan menurut mereka lebih mendatangkan kekhusyuan, maka dia khafa adalah kesalahan, dan bahwa dia perkara yang tufsidus sholat, merusak sholat itu, merusak sholat itu jika dilakukan pada awalnya, ya, demikian pula jika dilakukan pada akhirnya. Pada pertengahan dan pada akhirnya ada khilaf yang diberikan oleh Zainul Abidin, apa, bahwa dia adalah Ibnul Abidin, bukan Zainul Abidin, Ibnul Abidin. Para ulama ada Hanafi yang berpendapat bahwa tidak merusakkan salat, tidak merusakkan salat meskipun salat berdosa. Maka perkara yang kita ingatkan kepada ikhwan sebelumnya, apa yang terjadi pada kebanyakan manusia itu memanjangkan lafaz Allah, memang terdengar santai, terdengar khusyuk, ya kan? Tapi sesungguhnya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga hati, ya? Kita perlu membiasakan bahwa membaca takbir dengan takbir yang qasdan, ringkas, ya, bila fungsif wala mat, tidak dipanjangkan, tidak dilenggak-lenggokkan, apalagi dipanjangkan seperti yang terjadi seorang yang bangun dari sujudnya sampai dibaca ketika dia berdiri dari sujud. Allahu Akbar, ya. Maka itu, ya, karena Rasulullah la yang terkila rukmin akhar, dia tidak kembali, dia bertindak ke rukun yang baru illa idza tama takbir, kecuali jika dia telah menyempurnakan takbir. Allahu Akbar. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, hasan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Demikian pula ketika dia bangkit untuk sujud, Allahu Akbar, berdiri dari sujudnya bertakbir dan kemudian berdiri sempurna dalam telah selesai menunaikan takbirnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan bahwa makmum tidak mengucapkan takbir kecuali setelah imam mengucapkan takbir. Berkata hari ini, dari Abu Hurairah dan Aisyah, inna ma'ziyah ini sama ini فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ. Maka jika imam telah bertakbir, maka kalian pun bertakbir. Maka takbirnya makmum diucapkan setelah takbirnya imam. Ya? Maka imam yang bertakbir dari sujud sampai berdiri tidak memberi kesempatan orang untuk berdirinya. Ya? Dan ini menyebabkan luputnya apa yang menjadi perintah Rasulullah, "Aidza kabbara fakabbir wa idza rafa'a farfa'u." Ya, dan seterusnya, ya. Subhanallah. Betapa banyak kesalahan dalam sholat yang ternyata menyebabkan luputnya keutamaan dan terjadinya kesalahan berikutnya. Ya. Oh, perkara yang juga perlu ditambahkan ini sebelum kita menutup pembahasan kita, yaitu bahwa dalam takbir ini kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin dan boleh jadi kita pun sering lupa adalah bahwa lafal takbir ini dilafalkan oleh makmum maupun oleh imam jama'atan wa munfaridan. Jelas? Nah, ini yang kadang lupa karena seseorang tidak membaca Allahu Akbar langsung masuk ke salatnya meskipun dia baca dalam artinya tidak cukup, ya? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis muslim sahih, fastaqbil qiblah fakabbir thumma istaqbil qiblah fakabbir. Maka dikatakan ini qaul, ya? Qaul dan asalnya adalah perintah. Dalam riwayat yang lain sah dijelaskan apa? Wa yaqulu Allahu Akbar. Dan ia berkata Allahu Akbar. Ini umum kepada imam maupun makmum, yang sendiri maupun jamaah. Bahkan dalam hadis muttafaq alaihi dari hadis Aisyah dan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna majlisa imam yatamadhi fa idza kabbara." Man yukabbir? Siapa yang bertakbir? Siapa yang bertakbir di sini? Imam. "Inna majlisa imam yatamadhi." Imam diangkat untuk diikuti. "Fa idza kabbara." Maka dia imam bertakbir. Apa perintah Rasulullah? "Fakabbiru." Takbir. Dan hanyalah tertunai pelaksanaan perintah takbir ini idza kabbara ar-rajulu, jika seseorang bertakbir, ya, nutqan bi lisani, dengan melafalkan dengan lidahnya, ya, muharrikan syafataihi, dengan menggerakkan bibirnya. Jelas ini? Adapun dia tidak menggerakkan, maka itu bukan takbir. Itu bukan takbir, jelas ya? Jadi ini mungkin juga terjadi kesalahan dalam salat kita, kita mungkin kadang lupa, ya. Maka ini perkara yang harus diingatkan bahwa kita bertakbir dengan takbir seperti ini, ya. Bahkan Syekh Ibn Baz dalam fatwanya mengatakan tidaklah sah salat orang yang tidak melafalkan takbir, hanya saja ukuran melafalkannya perlu dijelaskan juga, ya. Bahwa ada pun imam yarfa'u bihi sawtahu, imam mengangkat suaranya karena dia akan diikuti. Maka saya kalau imam jahar, maka imam membacanya dengan jahar. Adapun makmum, bagaimana membacanya? Firdan. Dan firdan dijelaskan adalah biyan qadri ma yusmi nafsahu, yaitu dengan ukuran dia mendengarkan untuk dirinya sendiri. Ya? Tidak perlu Allahu Akbar. Seperti yang terjadi, imam mengatakan Allahu Akbar. Ini juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdiri orang Allah, wah, ini salah. Yang benar dia bertakbir Allah. Tapi jangan dia berdiam diri. Tapi dia menggerakkan, memperdengarkan dirinya dan menggerakkan bibirnya, melafalkan dengan lidahnya. Jelas ya? Baik. Jadi kita perlu waspada karena Syekh Ibnu Baz mengatakan tidak sah salat sesuai dengan ini. Ya? Itu memperdengarkan dirinya, menggerakkan lidahnya dan menggoyangkan dirinya. Baik. Kemudian selanjutnya, nadhiran bahrihi ila mahali sujudi. Dan dia melihat dengan pandangan matanya ke tempat sujudnya, ke tempat sujudnya. Ya. Perkara ini adalah perkara yang disyariatkan dalam sholat. Meskipun dia tidak berkaitan dengan kewajiban, apalagi dikatakan syarat atau rukun dalam Quran. Ya. Dan mengapa dia memandang kepada tempat sujudnya? Yang pertama, ini dikatakan hanya dari dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bayhaqi dan Al-Hakim, adalah Rasulullah idza shalla kana yufakkiru ra'sahu. Adalah beliau menundukkan kepalanya, warama di batari nahwal ardh, dan beliau melemparkan pandangannya ke arah tanah. Dan tanah itu maksudnya adalah tempat sujud, bukan sejauh mata memandang, sejauh tanah ada dekatnya. Tapi dia adalah sebatas tempat sujud. Dan dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah ketika Hijjatul Wada', maka beliau masuk ke dalam Ka'bah. Maka sama khalafa batarahu al-qiblata, maka tidak pernah pandangan matanya menyelisi kiblat tempat sujudnya itu, hatta kharaja minha, sampai dia keluar dari Ka'bah. Ini dari sholatnya, dari sholat di dalam Ka'bah terus. Ya. Maka beliau keluar memandang ke tempat sujudnya, ma khalafa batarahu mawdi'a sujudihi, tidaklah pernah matanya melewati tempat sujud. Maka ini yang disyariatkan bagi seseorang ketika sholat dengan dasar dari hadis Abu Hurairah dan hadis Al-Hakim dan Al-Hakim dan Al-Hakim. Kemudian di antara keterangan yang menguatkan pendapat ini bahwa sesungguhnya perbuatan memandang ke tempat sujud ini aqrabu ila al-khusyu', lebih dekat kepada sujud. Lebih dekat kepada sujud. Ini kan apa? Lebih dekat kepada khusyuk. Aqrabu ila khusyuk. Lebih dekat kepada khusyuk. Ya kan? Kenapa? Karena ketika seorang membiarkan pandangannya bebas ke sana kemari, maka mungkinlah akan masuk ke dalam benaknya, terlibat dalam pikirannya perkara yang tertangkap oleh matanya. Tangkap oleh matanya. Dan telah datang keterangan yang tegas untuk berpaling ke iltifati sa'lan, seperti berpalingnya serigala. Ya. Maka kalau begitu, ini perkara yang menuntut seseorang untuk sampai ke derajat khusyuk dalam sholat. Sebagian ulama berpendapat bahwa semuanya yang dilihat adalah imam. Bagi makmum yang dilihat adalah imam, dan bagi imam adalah arah kiblat. Arah kiblat. Ya. Dan mereka berdalil dengan riwayat-riwayat yang sahih tentang hal ini. Ya, seperti ketika sholat gerhana, ya, maka Rasulullah menyebutkan bahwa ditampakkan di hadapan beliau neraka, ya, dan surga. Maka beliau melihatnya di arah dinding, ya. Juga riwayat dari sebagian sahabat yang mereka mengetahui, bacaan Rasulullah min istirabi lihyatihi, dari gerakan pada lihat jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebetulnya tidak ada masalah dengan hal ini jika kita menjamakkan keterangan-keterangan yang ada, bahwa hukum asal bagi makmum adalah melihat ke tempat sujudnya. Setelah datang keterangan yang tegas dalam hal ini dari hadis Abu Hurairah dan Aisyah yang terdahulu, ya, tetapi bahwa satu orang jika dia mengangkat kepalanya melihat sesuatu yang ada di arah kiblat, maka itu tidaklah mengapa. Dan jika dia berpaling karena hajat, juga tidak membatalkan salatnya. Ya. Jadi disebutkan bahwa hukum asal memandang karena keterangan. Memandang berarti karena keterangan ada. Adapun melihat juga karena keterangan, bahwa sebuah kadang melihat ke arah ini, ya. Dan juga para sahabat kadang melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa boleh untuk melihat kepada perkara tersebut, apalagi jika ada hajat untuk melihat kepada hal ini. Sebenarnya Rasulullah pernah sholat dan kemudian dia sholat di hadapan sahabat atau tirai yang ada pada gambar. maka Nabi mengatakan senantiasa gambarnya dipayang-dipayangkan di hadapanku al-hadmi salati anda. Hampir-hampir saja melalaikan aku dari salatku. Baik. Ya. Maka itu semua Rasulullah melihat dan kemudian itu terlintas dalam benaknya. Terlintas dalam benaknya, ya. Perkara ini dan terlalu terlalu terlalu akan menunjukkan bahwa menundukkan awal bil khusyuk. Kalau melihat saat atau beberapa waktu tidak mengapa. Dan berpaling karena hajat juga dibolehkan sebagaimana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis Mu'awiyah bin Akhtar As-Sulami ketika ia datang dan berbicara suratnya, maka mendengar seorang bersih dia pun mengatakan yarhamukallah, maka pertama sahabat yang lain pun berpaling kepada beliau, maka dia mengatakan mali mala tuntadur ilayya, mengapa kalian melihat kepada diriku, ya. Rasulullah Muslim. Bahkan Rasulullah Bukhari Muslim kita dapatkan bagaimana Rasulullah di akhir solat ketika itu Abu Bakar menjadi imam. Maka Rasulullah datang alam wajibah binang di khifah ketika dia ala ringan, maka dia pun masuk ke dalam shaf. Dan para sahabat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, maka mereka bertepuk tangan. Maka akhirnya berpalinglah ya. Ibu pertama mereka bertakbir, ya. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak berpaling, maka mereka pun bertepuk tangan sampai akhirnya Ibnu Abbas Abu Bakar As-Siddiq berpaling ke belakang dan melihat Rasulullah. Maka Nabi Abu Bakar As-Siddiq berpaling dan Rasulullah tidak menunggunya. Ya. Maka yang menjawab mereka berpaling karena hajat dibolehkan. Tetapi itu sering dilarang dan banyak berpaling karena dia adalah bentuk ikhtilaf yakhtalifu syaitan min salati rajulin. Adalah bentuk curian yang dicuri oleh syaitan dari salat seseorang. Hingga akhirnya salatnya tidak khusyuk dan dia hanya mendapatkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Wa kam min abdin yusalli salatan wa hadhuhu min salatihi ushru wa ushruha apa tusuha tumuha sampai lembutkan tusuha. Ya, bahwa beberapa orang sholat dan dia tidaklah mendapatkan dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilan, sepersembilan sampai Rasulullah SAW menunjukkan seperduanya. Ya, makanya dia lain adalah karena kurangnya khusyuk, karena tidak sempurnanya rukun dan apa yang digoda oleh syaitan kita sehingga pun kita melalaikan sebagian perintah-perintah Rasulullah SAW. Baik. Maka ikhwan fillah, hari ini akhir pembahasan kita seputar masalah tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berduhri. Insyaallah kita akan bisa nanti dalam selanjutnya pembahasan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah seandainya nanti sesudah atau kita akan mulai lagi dalam selanjutkan materi sholat, kita mempraktekkan terlebih dahulu tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Meskipun terlambat dan tidak mengapa, insya Allah, ya. Maka dari itu kita harapkan ada gambaran tentang tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengikuti sirah salafus saleh dalam mempraktekkan wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk praktek abadi. Saya kira ini yang utama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang para kita dari syaitan, Allah subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahumma rabbi al-'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.